Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ba'du. Qala syekh al-kabir imam, qala syekh imam al-kabir Abu al-Husayn Muslim bin Hajjaj al-Qushayri an-Naisaburi fi sahihi fi kitab al-imam. قال وحدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد العزيز بن المطلب عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار مولى ميمونة وحميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تحويل قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كمل. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدروردي عن الآلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كل هؤلاء بمثل حديث الزهري غير أن العلاء وصفان بن سليم ليس في حديثهما يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وفي حديث همام يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهو حين ينتهبها مؤمن وزاد ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن فإياكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا ربنا زدنا علما ورزقنا فهما وعملا متقبلا. الإخوة الكرام, masih dalam kitabul iman, ya, penjelasan bab yang berkaitan tentang bab bayanu nuqsanil iman bil ma'asi, berkurangnya iman dengan maksiat. Wa nafyu 'anil mutalabbisi bil ma'siyah 'ala iradati nafi kamali. Dan orang yang melakukan maksiat ketika dalam hadis-hadis dinafikan imannya, maksudnya dinafikan kesempurnaan imannya, bukan maknanya dia keluar daripada Islam. Kemudian Al-Imam Muslim rahimahullah menyebutkan banyak jalur. Ya, kita lanjutkan kepada jalur dari hadis, jalur dari Qutaibah bin Sa'id dengan sanadnya dari Nabi, dari Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka taala anhu, dari Nabi SAW. Ya, yang redaksinya seperti apa yang diriwayatkan oleh Imam Zuhri, tetapi Al-Ala dan Sofwan bin Sulaim dalam hadis keduanya tak terdapat kata-kata yarfa'un nas ilaihi fiha absarahum, itu tidaklah mencuri seseorang mencuri atau tidaklah merampok seseorang merampok kepada sesuatu yang berharga yang manusia melihat kepadanya karena mahalnya harganya. Wa fi hadithi Hammam, dalam hadith Hammam, yarfa'u ilaihi al-mu'minuna ayunahum, yang mana harta yang dirampok tersebut adalah harta yang berharga, yang mana orang-orang beriman melihat dengan mata-matanya kepada harta tersebut karena mahalnya dia. Wa huwa hina yantahibuha mu'min, taklah dia dianggap beriman manakala dia merampok harta tersebut. Kemudian ditambahkan dalam lafaz ini, wala yaghullu ahadukum, janganlah salah seorang kalian mengambil harta rampasan perang yang belum dibagikan. Hina yaghul, manakala dia mengambilnya, wahwa mu'min, sementara dia dalam keadaan beriman. Fa iyyakum, jauhilah oleh kalian. Jadi tambahan, tidaklah seseorang mengambil harta rampasan perang, ya, untuk kepentingan dirinya sebelum dibagi-bagikan kepada kaum mujahidin, ketika mengambilnya dia dalam keadaan beriman. Maka hadis ini sebagaimana hadis-hadis sebelumnya menunjukkan orang-orang yang melakukan kemaksiatan imannya itu berkurang. Ya, bukan maknanya imannya tercabut tapi berkurang dengan hadis-hadis yang lainnya dikumpulkan satu sama lain. Naam. Qala haddatsani Muhammadul Musanna qala haddatsana Abu Abi Adi an Syu'bah an Sulaiman an Zakwan an Abi Hurairah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu hina yasriqu wa huwa mu'min wa la yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min wa at-taubatu ma'rudatun ba'd. Naam, kemudian dari jalur lainnya ya dengan redaksi yarfa'un dengan redaksi la yazni az-zani ya, dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seseorang berzina manakala berzina dan dia dalam keadaan beriman. Maksudnya dalam keadaan yang beriman yang sempurna imannya. Wala yasriqu hina yasriq wa huwa mu'min. Tidaklah dia mencuri manakala dia mencuri dalam keadaan beriman. Maksudnya sempurna imannya. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah dia menegak minuman keras ketika menegaknya dalam keadaan dia beriman. Yang maksudnya sempurna imannya. Wa taubatu ma'rudatun ba'du. Dan taubat senantiasa terbuka selama belum tertutup pintunya. Ya. Taubat akan senantiasa terbuka sebelum tertutup pintunya. Ya, syarat taubat itu terbuka ya, bila mana belum sampai ruh di kerongkongan. Kata Nabi, yuqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Akan diterima taubat hamba sebelum ruh tiba di kerongkongan. Ya, inilah waktu taubat terakhir bagi setiap manusia. Kalau ruhnya telah tiba di kerongkongan, maka terputuslah kesempatan bertaubat. Manakala dia telah melihat malaikat maut datang dan ruhnya telah tiba di kerongkongan, maka tertutuplah baginya pintu taubat. Untuk tanda-tanda umum bagi seluruh manusia, manakala terbit matahari dari arah barat. Bila terbit matahari dari arah barat, maka tertutuplah pintu taubat. Tak berguna lagi taubat orang-orang yang taubat kala itu. Inilah dia pintu taubat. Akan ditutup dalam dua keadaan. Bagi setiap individu, manakala roh telah tiba di kerongkongan. Bagi setiap orang, manakala terbit matahari dari arah barat. Adapun hikmahnya, kenapa ditutup pintu taubat pada saat ini, pada dua perkara ini, jawabannya karena segala macam perkara-perkara yang gaib sudah tak gaib lagi bagi mereka. Orang yang melihat malakul maut, ketika itu tak ada lagi makna beriman dengan perkara gaib, karena malakul maut tidak menjadi gaib bagi dia, telah dia saksikan. Orang yang mau bertobat ketika matahari telah terbit dari arah barat, tak berguna tobatnya, karena keimanan kepada perkara-perkara kiamat akan datang, yang mana dia perkara gaib sudah tak menjadi gaib lagi kala itu. Karena itulah tertutup pintu taubat bagi mereka. Ya, tentunya syarat taubat itu harus diiringi dengan penyesalan, kemudian upaya untuk tidak kembali melakukannya, kemudian melepaskan diri daripada maksiat tersebut. Ya. Apabila ternyata dia kembali melakukan kemaksiatan itu, maka taubat yang pertama jika terpenuhi syarat-syaratnya sah, dia wajib untuk taubat kedua. Begitulah seterusnya sebelum muncul dua tanda tadi. Naam. Babu bayani khisalil munafiqa. Qala haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala haddatsana Abdullah bin Numair tahwil qala wa haddatsana Abu Numair qala haddatsana Abi qala haddatsana al-A'mash tahwil qala wa haddatsani Zuhair bin Harb قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا خصم بجر غير أن في حديث سفيان وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. Berkata Imam Muslim rahimahullah, babu bayani khisalil munafiq, bab penjelasan tentang sifat-sifat orang munafik. Dan dalam Islam, munafik dari kata-kata nifaq. An-nifaq maknanya adalah seseorang yang menzahirkan sesuatu perkara tetapi berbeda dengan apa yang disimpan dalam batinnya. Itulah makna nifaq secara bahasa. Apa yang ditampakkan tak sama dengan apa yang terdapat dalam hatinya. Itu secara bahasa makna nifaq. Dan dalam agama kita nifaq dibagi menjadi dua bagian. Ada nifaqun akbar, kemunafikan besar. Ada nifaqun asghar, kemunafikan kecil. Nifaqun akbar, kemunafikan besar adalah dalam bab i'tiqad, dalam bab keyakinan. Orang-orang yang menyembunyikan kekafiran dalam hatinya, dalam dirinya, menampakkan keislaman. Ini namanya nifaqun akbar atau kemunafikan besar. Orang-orang yang menyembunyikan kekufuran dalam hatinya, tapi menampakkan keimanan. Ya, bersama orang-orang beriman, dia menampakkan keislamannya. Dia sholat bersama mereka, dia berpuasa bersama mereka, dia berzikir bersama mereka. Zahirnya, tapi hatinya, jiwanya tidak menerima Islam, kufur dengan apa-apa yang dia tampakkan di luar, ya, menentang Islam, membenci Allah dan Rasulnya. Inilah namanya nifaqun akbar, ya, menampakkan keislaman di luar tapi dalam hatinya menyimpan kekufuran. Namanya nifaqun akbar, kemunafikan besar. Dan dia kemunafikan dalam i'tiqad, keyakinan. Adapun yang kedua namanya nifaqun asghar, kemunafikan kecil. Yang disebut dengan nama nifaqul amal, kemunafikan dalam bentuk amalan. Karena amalan-amalan tersebut adalah amalan-amalan yang biasa diperbuat oleh orang-orang munafik. Ya. Nifaqun asghar ini, nifaq kecil ini, kemunafikan dalam bab amal ini, ya, meskipun pelakunya itu dicap sebagai munafik, tapi tidak mengeluarkan dia daripada Islam. Karena kemunafikannya adalah kemunafikan yang sifatnya amalan. Dia menyerupai orang-orang munafik dalam bab amal. Di mana jika berkata-kata dia berdusta, dan itu sifat orang munafik. Jika berjanji dia berkhianat, ya, mengingkari janjinya. Jika diberi amanah, dia berkhianat. Jika dia berdebat, berkata-kata kotor. Ini ciri-ciri orang munafik. Jika hal ini ada pada seseorang Islam, maka dalam dirinya ada ciri-ciri kemunafikan, tetapi tidak mengeluarkan dia daripada Islam. Maka amalannya adalah amalan nifaq. Tapi nifaqun asghar, inilah kemunafikan kecil yang boleh jadi ada dalam diri orang-orang yang beriman. Sebagian orang-orang mencampur adukkan imannya dengan kemunafikan. Maksudnya dalam bab amalan. Ya. Imam Muslim menyebutkan hadis tentang nifaqun asghar ini, nifaq kecil. Berkata Muslim rahimahullah, Abu Bakar bin Abi Syaibah memberitakan kepada kami, dia berkata, Abdullah bin Numair memberitakan kepada kami, kemudian tahwil dari jalan lainnya, berkata Muslim memberitakan kepada kami pula Ibn Numair, dan dia berkata, ayahku memberitakan kepadaku, dan dia berkata, Al-Amas berkata kepadaku. Ya, tahwil, kemudian berkata Imam Muslim, aku juga diberitakan oleh Zuhair bin Harbin, dia berkata, Waqi' memberitakan kepada kami, Waqi' berkata, Sufyan memberitakan kepada kami dari Amas, dari Abdullah bin Murrah, dari Masruq, dari Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr bin As, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un, ada empat perkara. Man kunna fihi, bila perkara ini ada dalam diri seorang, kana munafiqan khalisan, maka dia benar-benar sempurna menjadi orang munafik. maksudnya sempurna menjadi orang munafik nifaq amali, bukan nifaq i'tiqadi. Ya, artinya dia tidak keluar daripada Islam. Jika terkumpul dalam dirinya empat hal ini, dia dicap sebagai orang munafik, tapi nifaq asghar, kemunafikan kecil yang tidak mengeluarkannya daripada Islam. Waman kanat fihi khallatun minhunna kanat fihi khallatun min nifaq. Barang siapa yang dalam dirinya ada satu cabang daripada kemunafikan ini, maka dalam dirinya ada satu cabang daripada cabang kemunafikan. Hatta yada'aha, sampai dia meninggalkannya. Apa empat perkara kemunafikan ini? Idza haddatha kadzaba, jika dia berbicara dia berdusta. Wa idza ahada ghadara, jika dia berjanji dia khianati. Ya, wa idza wa'ada akhlafa. Jika dia berjanji dia selisihi. Wa idza khasama fajara, jika dia berdebat maka dia akan ya mengucapkan kata-kata yang kotor. Ghairu anna fi hadits Sufyan, tetapi dalam hadis Sufyan dengan lafaz wa in kanat fihi khasratun minhunna kanat fihi khasratun min an-nifaq, jika terdapat dalam dirinya satu cabang daripada cabang-cabang ini, maka terdapat dalam dirinya satu cabang daripada cabang kemunafikan. Inilah perkara-perkara yang dimasukkan ke dalam cabang-cabang kemunafikan. Idza haddatsa kadzaba, kalau dia berjanji dia, jika dia berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia berkhianat, tak menepati janjinya. Wa idza tumina khana, jika diberi amanah dia pun berkhianat. Ya, hadis semacam ini adalah hadis-hadis yang membutuhkan tafsiran. Ya, dan kebanyakan para ulama mengatakan bahwasanya maknanya orang yang terkumpul dalamnya perkara-perkara ini, dia telah menjadi orang yang munafik dalam bab amal, nifaqun amali. Ya, yang tidak mengeluarkannya daripada Islam. Karena semua perkara ini ada pada saudara-saudara Yusuf. Ya, semua hal ini ada pada saudara-saudara Yusuf. Mereka berjanji, mereka berdusta, mereka berkhianat, tapi semuanya mereka tidak dikeluarkan daripada iman. Ya, maka ini adalah merupakan akhlaknya kaum munafikin yang boleh jadi ada dalam diri seorang mukmin. Kadang-kadang orang mukmin dalam dirinya terkandung sifat-sifat orang munafik yang mengurangi imannya. Ya, bahkan terkadang dalam diri orang mukmin ada sifat-sifat jahiliyah yang mengurangi imannya. Bagaimana kata Nabi SAW kepada sahabat yang mencela sahabat yang hitam kulitnya dan mengatakan kepadanya, wahai anak perempuan kulit hitam. Maka Nabi berkata kepada sahabat yang mencela ini, innaka mur'un fika jahiliyah, sesungguhnya engkau seseorang dalam dirimu masih ada bekas-bekas kejahiliahan. Ya, itu apa? Berbangga dengan nasab, menganggap nasab itulah standar kebanggaan dengan merendahkan nasab yang lain. Jadi dalam diri seorang mukmin mungkin saja ada cabang-cabang kemunafikan. Mungkin pula ada dalam diri seorang mukmin cabang-cabang jahiliyah, tapi tidak mengeluarkan dia daripada Islam. Ya. Perkataan kana munafiqan khalisan, jadilah dia orang munafik yang sempurna, maksudnya begitu miripnya dia dengan perangai orang munafik. Karena semua yang diperbuatnya itu memang diperbuat oleh orang-orang munafik. Ya. Kadang-kadang orang mukmin ada satu tanda-tanda kemunafikan dalam dirinya. Selalu berdusta misalnya. Kadang-kadang berkumpul semuanya. Ngomong berdusta, diberi amanah khianat, berjanji dia ingkari. Ya, kalau berdebat kotor ucapan-ucapannya. Berkumpul padanya semua sifat-sifat munafik ini. Jadi inilah makna daripada kemunafikan yang dimasukkan dalam hadis ini adalah kemunafikan-kemunafikan dalam bab amal yang mengurangi iman tapi tidak menghilangkan iman atau membatalkan iman. Naam. Qala haddatsana Yahya bin Ayyub wa Qutaibah bin Sa'id wal Labtsul Yahya qala haddatsana Ismail bin Ja'far qala akhbarani Abu Suhail Nafi' bin Malik bin Abi Amir an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi salasun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Naam, ya, kemudian ya disebutkan pula dalam lafaz yang mirip dengan lafaz di atas. Ya, dari hadis Abu Hurairah yang sebelumnya dari hadis Abdullah bin Amr bin As. Ini dari hadis Abu Hurairah. Ayatul munafiqi thalathun, tanda orang munafik itu ada tiga. Maksudnya munafik amali. Idza haddatsa kadzaba, kalau berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji dia mengingkari. Wa idza atumina khana, jika diberikan amanah dia berkhianat. Inilah tanda-tanda orang munafik. Naam. Qala akhbarana Muhammad bin Ja'far qala akhbarani Al-Alla bin Abdurrahman bin Ya'qub maula al-Huraqati an Abi Hurairah qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علامات المنافق ثلاثة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. نعم. Abu Hurairah meriwayatkan juga dengan redaksi min alamatil munafiqi, dan di antara tanda-tanda orang munafik thalathatun, tiga. Idza haddatsa kadzaba, jika berbicara dia berdusta. Ya. Wa idza wa'ada akhlafa, jika dia berjanji dia ingkari. Wa idza tumina khana, jika diberi amanah dia berkhianat. Naam. Qal haddatsana Uqbah bin Mukhramil Mukhramil Ammi qala haddatsana Yahya bin Muhammad bin Qais Abu Zukairin qala sami'tu Al-Alaa bin Al-Alaa qala sami'tu Al-Alaa min ghairi at-tashdid Al-Alaa ahsana Allahu ilaikum sami'tu Al-Alaa bin Abdurrahman yuhaddithu bi hadzal isnad wa qala ayatul munafiqi thalasun wa in sama wa shalla wa za'ama annahu muslimun. Naam, ada pun dalam lafaz tambahan ini dari Al-Ala bin dari jalur Ala bin Abdurrahman, ayatul munafiqi thalathun, tanda orang munafik itu tiga. Tadi disebutkan yang tiga hal, kemudian ditambahkan wa in sama, walaupun dia salat, wa in shalla, wa in sama wa shalla, walaupun dia salat, walaupun dia puasa, wa za'ama annahu muslim, walaupun dia mengaku seorang muslim. Ya, walaupun dia mengaku seorang muslim. Maka apa-apa yang dilakukan ini menafikan keislamannya, maksudnya keutuhan Islam. Walaupun dia mengaku muslim yang utuh, tapi tak utuh keislamannya. Bukan maknanya dia kufur, kafir, keluar daripada Islam. Karena ini hanyalah merupakan amalan-amalan. Ya, lain dengan nifaq akbar, lain dengan kemunafikan besar. Kemunafikan besar dia memang benar-benar tak mengimani, menyimpan kekufuran. Kalau ini dia mengimani, tetapi meniru perbuatan orang-orang munafik. Karena itulah dia digolongkan ke dalam golongan orang-orang munafik, tapi nifaq amali. Ya, meskipun dia puasa, meskipun dia salat, tetap dia dianggap sebagai orang munafik. Ya. Bahwasanya tak sempurna keislamannya, tak sempurna salatnya, tak sempurna puasanya. Selama dia masih belum mampu meninggalkan cabang-cabang kemunafikan ini, tetap dalam dirinya masih ada kemunafikan bersarang. Naam. Qala wa haddatsani Abu Nasr at-Tammar wa Abdul A'la bin Hammad. Qala haddatsana Hammad bin Salamata an Daud bin Abi Hind an Sa'id bin al-Musayyab an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi misli hadisi Yahya bin Muhammad anil Ala'i zakara fihi wa in sama wa shalla wa za'ama annahu muslim. Naam, dalam redaksi ini wa in sama wa shalla, walaupun dia puasa, walaupun dia salat, wa za'ama, walaupun dia menganggap annahu muslim, dia muslim, sesungguhnya dia bukanlah seorang muslim yang sempurna keislamannya. Karena keislaman itu pun bertingkat-tingkat. Kata Nabi, al-muslimu, orang muslim itu maksudnya sempurna imannya, yang sempurna keislamannya, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dialah orang yang selamat, orang-orang Islam lainnya dari kejahatan lidahnya dan tangannya. Ini seorang muslim yang sempurna. Orang lain selamat daripada kejahatan lidahnya dan tangannya. Berarti bila mana ada orang muslim yang orang lain masih enggak selamat dari lidahnya dan tangannya, maka kita katakan keislamannya tidak utuh. Dia bukanlah muslim yang hakiki, muslim yang kurang keislamannya. Kalau sempurna keislamannya, dia tidak akan menyakiti orang dengan lisannya maupun dengan tangannya. Manakala dia masih menyakiti orang, berarti keislamannya tak sempurna. Keimanannya pun tak sempurna, manakala dia masih mengumpulkan cabang-cabang daripada amalan-amalan kemunafikan. Naam. Bab bayani hal imani man qala li akhihi al-muslim ya kafir. Qala haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah, qala haddatsana Muhammad bin Bishr wa Abdullah bin Numair, qala haddatsana Abdullah bin Umar an Nafi' an Ibn Umar anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza kaffara ar-rajulu akhahu faqad ba'a biha ahaduhuma. Naam. Berikutnya, babu bayani hali imani man qala li akhihi al-muslim ya kafir. Penjelasan tentang keadaan iman orang yang berkata kepada saudaranya yang muslim, wahai kafir. Dalam Islam kita tak boleh mudah mengucapkan kata-kata hai kafir. Ya. Dan itu bukan ciri-ciri orang mukmin, mudah mengkafirkan saudaranya. Bagaimanakah jika dia mengatakan kepada saudaranya kafir? Al-Imam Muslim rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya, dia berkata, Abu Bakar bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, berkata Abu Bakar, Muhammad bin Bishrin menceritakan kepada kami, dan Abdullah bin Numair, kedua-duanya berkata, Ubaidullah bin Umar menceritakan kepada kami dari Nafi', maulanya Ibnu Umar, dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi bersabda, "Idza kaffara ar-rajulu akhahu faqad ba'a biha ahaduhuma." Bila mana seorang laki-laki mengkafirkan saudaranya, maka sungguh perkataan itu akan kembali kepada salah seorang daripada keduanya. Dia katakan, "Hai kafir, jika memang saudaranya tidak kafir, maka perkataan itu akan berpulang kepada dirinya sendiri. Dia bagaikan bumerang, jika tidak tepat sasaran akan kembali menghantam orang yang melemparkannya." Ya, ini adalah perkara besar. Mengkafirkan orang itu bukan mudah, dia perkara besar. Jika kata-katanya tidak tepat pada tempatnya, akan kembali kepada orang yang mengatakannya sendiri. Ya. Apakah orang yang mengatakannya otomatis menjadi kafir keluar daripada Islam? Ya. Ini hadis adalah hadis-hadis yang diposisikan para ulama maknanya. Ya. Apakah orang yang mengatakan hei kafir kepada saudaranya, dan ternyata itu orang tidak kafir, kembali kepadanya kekufuran, berarti dia keluar daripada Islam? Ya, jumhur ulama mengatakan tidak. Karena perkataan kufur ini yang tidak tepat sasarannya akan kembali kepada dia, maknanya kembali kepadanya kekufuran, kufur kecil. Karena kufur pun dibagi dua. Ada kufur akbar mengeluarkan daripada Islam, ada kufur asgar, kufur kecil yang tidak mengeluarkan seorang daripada Islam. Ya, ada beberapa amalan-amalan yang dikatakan Nabi kufur, tapi sepakat ulama dia bukanlah maknanya kufur besar. Contohnya berkata Nabi SAW, si babul muslimi fusukun, mencela orang-orang Islam itu kefasikan, wa qitaluhu kufurun, membunuh orang Islam itu kufur, kafir. Ya, sementara Nabi SAW tidak mengkafirkan orang yang membunuh saudaranya. Bahkan nas Quran pun tidak mengkafirkan. Dalam perkara qisas, Allah mengatakan kutiba alaikum qisas fil qatla, diwajibkan kalian menegakkan qisas dalam orang-orang yang terbunuh. Di situ dikatakan tentang wali-wali yang terbunuh, faman ufiya lahu min akhihi syai'un. Barang siapa dari keluarga yang terbunuh memaafkan saudaranya, maksudnya saudara yang membunuh. Ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya orang yang membunuh saudara mereka itu masih dianggap sama-sama saudara seiman. Faman ufiya lahu, barang siapa memaafkan, min akhihi, bagi saudaranya. Bukan saudara yang berkaitan dengan tali kekerabatan, tidak, saudara seiman. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Janganlah kalian setelah aku nanti kembali kafir, kalian memenggal sebagian kalian kepala sebagian lainnya. Ini hadis-hadis menunjukkan membunuh itu adalah kekufuran. Zahirnya kekufuran, tapi bukanlah kufur besar. Karena dalam Islam orang yang membunuh selama tidak menghalalkan membunuh tidak menjadi kafir. Allah Jalla wa'ala menyebutkan tentang orang Islam yang saling berperang satu sama lain, dua kubu yang berperang, tetap Allah menyebutkan kata-kata iman. Kata Allah, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu, jika ada dua kubu daripada orang-orang beriman mereka saling berperang, fa aslihu bainahuma, damaikanlah antara keduanya. Kata Allah, fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Kalau andai kata satu kubu tak mau didamaikan, tetap bersikeras, perangilah yang tak mau damai ini sampai mereka mau kembali kepada hukum Allah. Ketika Allah menyuruh kita memerangi mereka, sepakat para ulama bahwasanya orang-orang yang diperangi ini ketika mereka menentang pemimpin kaum muslimin sebagaimana kaum Khawarij, mereka tidak dikafirkan. Mereka tetap disolatkan. Jadi maksud kekufuran di sini, kufur apa? Kufur kecil. Kufur kecil, kufrun asgar. Ya. Jadi ini kemunafikan dibagi dua, nifaqun akbar, nifaqun asgar. Kekufuran dibagi dua, kufrun akbar, kufrun asgar. Kesyirikan pun dibagi dua, syirkun akbar, syirkun asgar. Yang tak pandai membeda-bedakan perkara ini, dia akan tergelincir kepada paham-paham takfir. Ya, mengkafirkan orang-orang Islam. Pahamnya kaum Khawarij. Maka penting memahami hadis-hadis ini. Jadi perkataan Nabi, idza kaffara ar-rajulu akhahu, jika seseorang mengkafirkan saudaranya, faqad ba'a biha ahaduhuma, telah kembali kepada salah satu orang daripada keduanya. Makna kembali ke kufur kepadanya, kufur apa? Kufur kecil. Ya. Na'am, fadhal Syekh. قال حدثنا يحيى بن يحيى التيمي ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال يحيى بن يحيى قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. نعم. Dari jalur yang lainnya, tetap dari Ibnu Umar ujungnya, berkata Rasulullah, ayyuma imri'in, orang manapun juga, qala li akhihi, berkata kepada saudaranya, ya kafir, wahai kafir, faqad baa biha ahaduhuma, sungguh telah kembali kalimat ini kepada salah seorang daripada keduanya. In kana kama qala, jika memang tepat apa yang dikatakan, ya. Wa illa, jika tak tepat, raja'at alaihi, kembalilah kalimat itu kepadanya. Ini ancaman dan larangan mudah mengkafirkan orang-orang muslim. Tak mudah mengkafirkan mereka, butuh banyak syarat. Ya. Orang-orang yang terjebak dalam kekufuran pun dengan jelas tak bisa langsung kita kafirkan sampai terpenuhi syarat-syaratnya. Banyak orang-orang Islam kadang-kadang karena ketidaktahuan, kejahilan, tergelincir kepada perkara-perkara kekufuran. Ya, misalnya datang ke kuburan, minta kepada orang telah meninggal. Ini syirik dan ini kufur. hukum umumnya amalannya kufur, amalannya syirik. Tapi hukum orang itu per pribadi, per individu, tak bisa dikatakan fulan engkau kafir sampai terpenuhi syarat-syaratnya. Di antaranya adalah iqamatul hujjah, sampaikan kepadanya hujjah. Amal ini tidaklah boleh dilakukan. Ini amalan-amalan kesyirikan, ini amalan-amalan kufuran, kekufuran. Iqamatul hujjah, sampaikan kepadanya ilmu. Mungkin dia tak tahu, dikiranya itu bagian daripada menghormati wali, memuliakan wali. Pintu kepada Allah tertutup kecuali melalui pintu wali. Inilah jalannya, minta kepada wali, nanti wali sampaikan. Subhat. Ya, sampaikan kepadanya ilmu iqamatul hujjah wa fahmul mahajjah. Harus diyakinkan memang dia paham apa yang disampaikan ini. Kalau tak paham, tak sampai kepadanya hujjah dengan bahasa yang dipahami, bahasa yang dia mengerti. Ya, intifa'u syubhat, tak ada lagi syubhat, jelas, sempurna. Berarti kalau masih ada syubhat di otaknya, belum bisa dikafirkan. Betapa besar kekufuran perkataan kaum Mu'tazilah yang menafikan sifat-sifat Allah, kufur. Sampai-sampai Ibnu Taimiyah berkata kepada musuhnya, kalau aku yang mengatakan apa yang kau katakan itu, aku sudah kukafirkan diriku sendiri. Tapi engkau tidak kukafirkan karena engkau punya syubhat. Ya, jadi tak mudah mengkafirkan seorang. Harus benar-benar kita pastikan izalatu syubhat, syubhatnya hilang, intifau syubhat. Ya. Kalau andai kata masih ada syubhat, tak bisa dikafirkan. Makanya dalam Islam tidak mudah mengkafirkan orang secara per individu. Adapun mengatakan ini amalan-amalan kufur, boleh. Ini amalan-amalan syirik, boleh. Barang siapa yang berbuat seperti ini maka dia kafir, boleh. Barang siapa yang berbuat seperti ini maka dia musyrik, boleh. Itu hukum secara umum. Tapi hukum secara individu harus benar-benar terpenuhi syarat-syaratnya. Ini harus dipahami. Kalau kita tak memahaminya, kita akan mudah mengkafirkan orang. Banyak orang-orang Islam yang tak tahu tauhid yang dibawa Rasulullah karena kejahilan yang begitu dahsyat. Tak mereka temukan apa yang kita temukan di kampung-kampung sana, mereka menganggap itulah tauhidnya. Datang ke wali, mengusap-usap kuburan wali, membawa tanah dari kuburan wali, menganggap ini tanah mendatang manfaat, menolak mudarat, bisa membuat laris dagangannya. Ini semuanya kekufuran. Semuanya kekufuran, amalannya kekufuran. Tapi individu yang melakukannya tak bisa kita kafirkan sampai apa tadi, terpenuhi syarat-syarat. Bagaimana jika dia mati? Bisakah kita doakan? Masih bisa kita doakan. Ya, karena kita tidak pastikan kekufurannya. Mungkin masih karena sebab kejahilan, kita masih bisa doakan. Paham ya, insyaAllah. Demikian kajian kita. InsyaAllah kita lanjutkan besok pada bab yang baru. Ya, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.